Selamat datang di JNBR Mix. Salam dan jumpa lagi dengan saya JNBR Mix. Inilah saatnya demo punya DJ dan inilah waktunya. Thank you.